باب الأفعال باب tentang fiil-fiil الأفعال ثلاثة fiil-fiil itu ada tiga ada tiga ماض ومضارع وأمر له ضرب للماضي ويضرب هذا مضارع يضرب هذا أمر فالماضي مفتوح الآخر أبدا متى ماضي itu hukumnya adalah fathah akhirnya abadan selama-lamanya. Ini madhabnya musannif yaitu Ibnu Ajurhum. Madhu itu maftuhul akhiri abadan. Hukumnya adalah mabni, mabni dan fathah selamanya. Ini madhabnya Ibnu Ajurhum yaitu Kufi. Adapun yang mensyarah ini madhabnya adalah Basri. Nanti akan ada penjelasannya. Yanqasimul fi'lu ila madhin wa mudhari'in wa amrin. Fi'l itu terbagi menjadi madhi, mudhari' dan amr. Fal madhi nahwu daraba wal mudhari'u nahwu yadribu wal amru nahwu idrib. Wa li kulli fi'lin. Dan setiap fi'il li memiliki. Lam itu menunjukkan milik. Memiliki, tapi kalau mengartikan di akhir kata jabar anak masing-masing fi'il memiliki. Ulangi, masing-masing fi'il dari fi'il-fi'il ini ya, terus kemudian memiliki, memilikinya diakhirkan biar bagus bahasa Indonesia-nya. Tidak diawalkan, kalau diawalkan enggak bagus dalam bahasa Indonesia. Masing-masing dari fi'il-fi'il ini memiliki ahkamun hukum-hukum khasatun bihi yang khusus padanya. Madhi memiliki hukum, mudhari' memiliki hukum, dan amar juga memiliki hukum. Ya. Awalan al-fi'lul madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Hukmuhu, hukumnya, ya ini kata syarih, yang syarah yaitu Malik bin Salim bin Matar al-Hudali, al-Mahdari, al-Mahdari. Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari, muridnya Syekh Mubil, yang diberi lakab oleh Syekh Mubil, al-Nahwi, yaitu ahli Nahwu. Malik bin Matar ini, dia mengikuti Malik bin Salim bin Matar ini mengikuti madhabnya Basri. Kalau Musannif Ibnu Ajurrum mengikuti madhab Kufi, mengatakan madhi itu maftuhul akhiri abadan, mabni di atas fathah selama-lamanya, di fathah selama-lamanya. Tapi kalau madhabnya Basriyin, mabninya tidak dengan fathah selama-lamanya. Ada mabni di atas fathah, ada mabni di atas dhamma, dan mabni di atas sukun. Itu hanya perselisihan dalam itu saja, teknis saja, akan tetapi intinya sama. Karena Kufi mereka mengatakan misalnya dorobu, mereka mengatakan mabni di atas dhamma, di atas fathah dorobu, bu dengan dhamma, akhirnya dhamma. Mereka mengatakan mabni di atas fathah, tapi fathah muqaddarah mana min duhuriha istighfar mahal bil harakatil munasibah, karena tidak memungkinkan keadaan sehingga diganti dengan harakat yang sesuai dengan wawu, yaitu dhamma. Tapi mabninya di atas fathah, tapi fathahnya apa? Muqaddarah. Demikian juga dorobta misalnya, dorobta yang di sini dikatakan mabni di atas sukun, dorobta, dorobta kan sukun ya, nggak di fathah. Tapi kata Kufiyun katakan apa, mabni di atas fathah muqaddarah, mana min duhuriha tatabu arba'atil amsal. Tapi tercegah dari tampaknya fathah itu karena berturut-turutnya empat huruf yang berharokat. Berturut-turutnya empat huruf yang berharokat sehingga disukun. Tapi fathahnya apa? Muqaddara. Ini khilaf lafzi saja, secara lafaz saja khilaf, tetapi intinya sama. Yang kita pelajari ya sesuai dengan yang di sini yaitu madhabnya Basriyun. Adapun madhabnya Kufiyun enggak usah dibahas. Karena intinya ya sama saja. Hukmuhu yubna daiman. Hukmuhu yaitu hukmu fi'lil madhi yubna. Yubna daiman, dimabnikan selalu. Walahu salasu halatin. Lam memilik, menunjukkan milik. Walahu ha yaitu fi'il madhi, hu kembali pada fi'il madhi. Walahu salasu halatin, fi'il madhi tersebut lam yaitu memiliki tiga keadaan. Al-awwal yang pertama, yubna ala al-fathi, dimabnikan di atas fathah. Idza lam yattasil bihi syai'un, apabila tidak bersambung dengannya syai'un, sesuatu apapun. Bihi yaitu bil madhi, apabila tidak bersambung dengan fi'il madhi tersebut syai'un, sesuatu apapun. Nahwu qawlihi ta'ala qala rabbuka qala la ya. Qala tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan apa, alif, tidak bersambung dengan nun niswa, tidak. Maka dia mabniyah di atas fathah. Awittasala bihi ta'u ta'nisi syakinah, atau yang bersambung dengan ta'u ta'nisi syakinah, atau itu juga mabniyah di atas fathah. Nahwu qawlihi ta'ala qalat, yaitu qalat namlatun, telah berkata namlah, satu ekor semut. Qalat ya. Di situ akhirnya itu adalah tak taknis. Jadi qalat itu ada dua kata, ada dua susunan kata. Qala itu fi'il madhi, kemudian tak taknis itu apa? Harf, adalah huruf. Ya, yaitu tak taknis itu adalah huruf. La mahalla lahu innal Arab, tidak ada posisinya dalam Arab. Ya, berarti kalau ini ada dua, berarti fi'il madhinya mabniyah di atas apa? Yaitu fathah, bukan sukun. Tak itu beda, itu kalimat lain, kata lain itu. Itu huruf, adapun qala itu fi'il. Taknya, ta'nis itu huruf. Ya, sehingga fi'il madhinya di sini mabniyah di atas fathah. Ta'nis itu bagaimana? Dia adalah kata lain, yaitu kalimat yang lain. Ya, dia fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwasanya fa'il bagi fi'il ini, pelaku bagi fi'il ini adalah muannas. Ya, sudah. Kemudian yang ketiga adalah awil au aliful isnain, atau bersambung dengan fi'il madhi tersebut aliful isnain, alif isnain, yaitu qala, qalalhamdulillah. Ya, kalau membaca Al-Quran ya qala alhamdulillah, jangan dibaca panjang. Baca qala itu kalau apa? Kalau tidak ada sukun setelahnya. Kalau ada sukun setelahnya pendek. Qala alhamdulillah. Nah, qala alhamdulillah. Ya. Jadi dalam satu tasrif itu ada tiga. Pada tiganya itu pada satu tasawuf yaitu qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuna qultunna qultu qulna. Mana yang mabni atas fathah? Yaitu qala qala, dan qalu enggak, kemudian qalat qalata gitu. Berarti ada empat ya. Qala, qala, kemudian qalat, qalata. Ya, qalat, qalata. Kalau jalasa, jalasa, jalasa, sama jalasat, jalasata. Itu yang mabni di atas fathah. Kemudian yubna ala dhammi, dimabnikan di atas dhamma. Idza tasalat bihi wawul jamaah, apabila bersambung dengannya wawul jamaah. Contohnya adalah nahwu qawlihi ta'ala wa qalu sami'na, qalu sami'na. Yang mabni di atas dhamma ya satu saja dalam satu tasrif itu. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, kulta, kulta, yang lainnya enggak. Ya, ini satu saja, qalu, jalasa, jalasa, jalasu, jalasu saja. Qalu, sami'na. Yubna ala sukun, dimabnikan oleh atas sukun, ya selain dari tadi, selain dari yang mabni di atas safha, selain dari yang mabni di atas dhamma. Itu mabniya di atas sukun, idza tasalat bihi, ta'ul fa'il, أو ناء الفاعلين أو نون الإناث atau disebut dengan apa? Domir rafa mutaharrik. Atau dikatakan domir rafa mutaharrik. Adapun yang bersambung dengan ta'ul fa'il nahu qawlihi ta'ala ma kultu lahum, ma kultu lahum, ta'fa'il yaitu kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Yang tak tafarid kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, terus apa? Kulti, kultuma, kultunna. Sese. Kulta, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna. Ya, semuanya tak itu adalah fa'il. Ya, semuanya tak itu adalah fa'il. Ya, kalau kulta jelas. Kalau kultuma fa-nya adalah tak, mim-nya namanya apa? Mim-nya apa? Aku macam barang-barang ingat. Kultuma, ma-nya apa? Kultuma, ma. Mim-nya apa? Lil imad. Itu sandarannya alif. Alifnya itu alif apa, Pak Imam? Alif tasmiyah. Yaitu Pak Alif tasmiyah. Sekarang tasmiyah yaitu alamat tasmiyah. Alamat tanda tasmiyah, tanda mukanna. Kalau alif tasmiyah itu fa'il. Yaitu alamat tasmiyah, alamat mukanna, alamat saja. Bukan alif tasmiyah. Kalau alif tasmiyah fa'il. Ya. Kultuma, kultum. Fa'ilnya apa? Yaitu tak saja. Ya, tak yang sebagai fa'il ataupun mim apa namanya? Alamatul, alamatul apa? Alamatul jamak. Mimnya namanya alamatul jamak. Terus kemudian kulti, kulti, ya, yaitu tak kulti. Kultuma ya sama seperti tadi. Kemudian kultunna, fa'ilnya hanya tak saja. Adapun nun musyaddadah itu apa? Itu alamat jamak inas, alamatul jamail inas, alamat jamak mu'annas. Kultunna dan musyaddadah itu alamat jamak mu'annas. Ya, kultu yaitu tak, kalau kulna dah nanti ada lagi. Yaitu ya, yaitu tak fa'ilina yaitu dari kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna. Ya, berikutnya adalah auna al-fa'ilin atau na yang fa'il. Na yang fa'il. Karena na itu ya jamak ya, maka al-fa'ilina. Na al-fa'ilina. Ya, sifat untuk na itu dijamakkan. Auna al-fa'ilina. yaitu kulna tadi. Kultu kulna, kalau na itu ya sama, dia adalah dhamir juga tapi dhamir untuk jamak, ya bukan tak. Au nunul inas atau nun inas, nahwu qawlihi ta'ala kulna hasha lillah, kulna hasha lillah, kulna kulna kulna yaitu qala qala qalu qalat qalata wa kulna. Nah, sekarang merinci fi'il madhi, mabninya pada kalimat ya apa, qara'a qara'a qara'a qara'u qara'a atau mabni dasar qara'a mabni di atas apa? Dan dalam yang tersil di akhir syai'in. Kemudian fara'a apa pak ya? Mabni dari siapa? Fathah yang bersama dengan alif isnain. Fara'u mabni dari siapa? Dhamma. Karena apa? Bersama dengan wawu jawa. Qara'at apa? Mabni dari siapa? Qara'at apa? Fathah. Qara'at yaitu fathah. Qara'ata fathah. Qara'na apa ya? Sukun. Jadi setelah itu sama. Qara'ta, qara'tum, qara'tum sukun. Qara'ti, qara'tum, qara'tunna semuanya sukun. Qara'tu sukun, qara'na sukun. Kemudian asani yang kedua, fi'il yang kedua adalah fi'il amr. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal amru majzumun abadan. Amr majzum selamanya. Ini sama seperti tadi, ini adalah madhab ahlul kufah, madhab kufiyin. Adapun yang dijelaskan oleh syarih di sini adalah madhabnya basriyin. Asyarah al-fi'l al-amr, fi'l amr hukmuhu, hukumnya yakunu mabniyan, dia menjadi mabni daiman selalu, mabni selalu. Ya, tidak dikatakan majzum tapi dikatakan mabni. Walahu arba'u halatin, dan dia memiliki empat keadaan, ya, yaitu mabninya itu sesuai dengan mabniyah fi'il mudhari. Mabniyah sesuai dengan mabniyah fi'il mudhari. Kalau mudhari'nya mabni di atas sukun, maka mabni di atas sukun. Kalau mudhari'nya mabniyah dengan hadfun nun, ya hadfun nun. Mabniyah mudhari' majzum dengan fathah, maka fi'il amr mabniyah di atas fathah. Ya, yang pertama adalah yubna ala sukun, mabni di atas sukun. Kapan? Idza kana sahihal asri. Ya, idza kana yaitu apabila kana al-amr, apabila fil amr itu adalah sahih akhir. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun. Awit tasolat bihi nunul inas, atau bersambung dengannya nunul inas. Ya, bersambung dengannya nunul inas. Contohnya adalah wadkur rabbaka. Wadkur ini apa? Sahih akhir. Ya, fi'il amr yang sahih akhir. Sahih akhir yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Wadkur ya. Karena apa? Karena fi'il mudhari'nya mabni majzumi dengan sukun. Wadkur yaitu dari apa? Uzkur dari apa? Tadkuru. Ya. Fil amr itu diambil dari mudhari' yang mukhatab. Ya, makanya ada enam wazannya. kanam, diambil dari mukhotobnya fi'il mudhari, yaitu tazkuru, tazkurani, tazkuruna, tazkurina, tazkurani, tazkurna. Ya, semuanya adalah mukhotob. Ya, kalau fi'il mudhari'nya itu mabni atas sukun, maka dia kalau fi'il mudhari'nya mabzum dengan sukun, maka amarnya mabni di atas sukun. Atau yang bersama dengan nunul inas, contohnya adalah wadkurna. Wadkurna ma yutla. Wadkurna ma yutla. Wadkurna ma yutla. Nunnya itu namanya nunul inas. Ya. Kemudian yubna ala hadfi harfil illah, yang kedua. Mabni di atas hadaf harfil illah. Kenapa? Ya, karena mudhara'nya majumnya dengan hadfu harfil illah. Maka fil amrnya juga mabni di atas hadfu harfil illah. Bila kan al-amr mu'tal al-akhir, apabila dia mu'tal akhir, lahu qawli ta'ala udu'u. Udu'u, udu'u dari apa? Apabila juga fi'il mudhari'nya apa? Udu'u mufatar. Ya du'u itu ma'in tad'u. Tad'u lam tad'u. Lam tad'u berarti fi'il amrnya sama, hilang. Huruf ilahnya udu'u ila sabili rabbika ittaqillah. Ittaqillah asalnya apa Pak Imam? Fil mudhari'nya apa? Tattaqi kayaknya. Tattaqi jadi ittaqillah, ittaqi. Tattaqi jadi ittaqi. Karena kalau mudhari'nya tattaqi jadi apa? La tattaqi. Kok la tattaqi? Lam tattaqi, belum bertakwa katanya. Lam tattaqi. Dia belum kamu belum bertakwa. Lam tattaqi. Jadi ittaqi. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wa qawluhu ta'ala wanha 'anil munkar. Wanha. Dari apa? Fi'il mudhari'nya apa? Tanha. Ya, tanha panjangnya. Panjang ada alif maksurahnya. Tanha. Ya. Ya, kalau kemasukan lam jadi lam tanha. Lam tanha pendek. Alifnya hilang. Asalnya tanha, masukkan amil yang menjasimkan menjadi lam tanha. Kamu belum melarang. Kemudian fi'il amr yang menjadi inha dibaca wanha karena apa? Karena bersambung dengan sesuatu sebelumnya. Maka hamzahnya itu hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau bersendirian dibaca kasroh inha gitu. Tapi kalau ada sebelumnya maka hamzahnya enggak dibaca. Enggak dibaca hamzahnya. Jadi wanha. Wanha anil munkar. Dalam engkau melarang dari kemungkaran. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah yubna ala hadfin nun. Dimabnikan di atas hadfin nun. Ya. Apabila apa? Idza tashala bihi alifu itsnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati. Ya. Mabni di atas hadfun nun apabila bersama dengan aliful isnain waw jama'ah ya muannatsah mukhatabah. Maksudnya apa? Fi'il amr yang apa? Dari apa? Af'al khamsah. Dari af'al khamsah. Ya, kalau udhkur itu udhkura, udhkuru, udhkuri, udhkura. Udhkura, udhkuru, udhkuri, udhkura. Udhkur, udhkura, ukura, ukuru, ukuri, ukura, ada empat. Ya, ada empat. Dari tadkurani, tadkuruna, tadkurina, tadkurani. Nonnya hilang. Ya, nonnya hilang. Jadi ukura, ukuru, ukuri, ukura. Ukurna itu yang terakhir. Keempat. Nahu qawli ta'ala wa kula minha. Wa kula minha. Asalnya apa? Ta'kulani. Asalnya ta'kulani. Ya, ta'kulani. Fi'il mudhari'nya ta'kulani. Kalau madzum jadi lam ta'kula. Jadi kula. Itu fi'il mudhari' kalau berubah menjadi amar ta'nya hilang. Huruf mudhari'nya hilang. Kula minha. Kulu dari apa? Ta'kuluna. Washrabu yaitu ishrabu dari tashrabuna. Hilang nunnya. Kulu washrabu. Fakuli washrabi. Fakuli yaitu dari ta'kulina anti. Ishrabi yaitu dari tashrabina anti. Ya, jadi kuli washrabi. Ya. Nah, bisa disuruh pelangi. Disuruh pelangi. Disuruh pelangi. Jangan keras-keras. Kemudian yang keempat adalah mabni dan fathah. Mabni dan fathah yaitu idza tasalat bihi nun taukid. Apabila bersambung dengan nun taukid. Kan fi'il mudhari'nya juga sama. Kalau bersambung dengan nun taukid ya mabni dan fathah. Maka fi'il mudhari'nya juga fi'il amrnya juga sama. Sama yaitu mabni di atas fathah. Dari uskur menjadi uskuranna. Uskuranna. Uskur menjadi apa? Uskuranna. Udu'u menjadi udu'uwanna. Udu'uwanna. Wawunya balik kalau itu kalau mu'tal akhir. Urfailahnya balik. Ittaqi menjadi ittaqiyanna. Bukan ittaqanna tapi ittaqiyanna. Ya-nya balik. Urfailahnya. Kuli apa? Kul menjadi kulanna. Jelas ya, fi'il mudhari' ini. Ya. Sekarang tasrifnya apa? Misalnya ijlis, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ijlis mabni jazara. Sukun. Kemudian ijlisa mabni jazara, Pak Imam. Ijlisa mabni jazm apa? Hatpun dong ya. Ya apa al-khamsah. Ijlisa. Ijlisu apa? Hatpun dong. Ijlisi. Apa ijlisi? Ijlisi. Ijlisi dari apa? Tajlisi ya. Ijlisi apa? Hatfun nun. Ijlisa apa? Apa? Ijlisa apa? Ya sama, apa hatfun nun? Kan sama. Apa musanna untuk mukhatab sama mukhatab kan sama. Tajlisu tajlisani. Ya terus kemudian tajlisina tajlisani. Sama. Untuk laki-laki dan perempuan sama. Tajlisani. Ya, ijlisa ya sama. Ijlisa untuk laki-laki ya ijlisa. Dua orang laki-laki perintah kepada kedua orang laki-laki. Atau ijlisa juga sama. Yaitu perintah untuk dua orang perempuan. Ya sama. اجلسنا ما قلنا جواب من الجلسة ما سوكون ما من الجلسة سوكون يعني كلها جاء sekarang itu apa tas dulu sebelum berpindah mabni di fil madhi mabni di atas fathah kapan dalam ya apa hal ya mabni di atas dhammah kapan katanya kata terus kemudian mabni di atas sukun apabila bersama dengan bersama dengan tak taknis itu mabni di atas fathah tak fi'il dan apa tak fa'il bukan tak fi'il tak fa'il atau apa nafa'ilina dan apa lagi nun nishwa ya ya ya itu nun nishwa nun inas ya itu tiga yaitu ta na atau nun inas nun nishwa ya contohnya apa yang bersambung dengan ta fa'il jenisnya apa kali tafail kultu kulta kultum kulti kultuma kultumna kultu ya. Yang bersama dengan nafailin apa namanya kulna yang ya. Bersama dengan nun inas contohnya apa kan kulna yang pandang nun inas kulna jelas ya. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr kapan mabni di atas sukun kapan? Apabila sahih akhir jelas sama dengan satu apapun. Contohnya apa? Ada yang berikutnya apa? Ada lagi? Dengan nun misma. Itulah dua yaitu seakhir apabila dia tidak bersama dengan sesuatu apapun dan yang bersama dengan nun niswa. Kemudian mabni di atas hatfu harfil illah kapan? Ya kana al-amr fi mu'tal akhir. Terus mabni di atas hatfu nun kapan? Apabila tersambung dengan alif isnin awal jamaah awal mufradah. Iya. Atau dengan jawaban yang lain apa? Bersama dengan ya, Abadul Firamar itu Af'al Khamsah ya, mabni di atas fathah kalau Aiman bersama dengan Nun Taufiq contohnya apa Aiman? Ijribanna kemudian fi'il mudhari fil mudhari qala nishan ibrahim wa ta'ala al mudhari ma kana fi awwalihi ihna al zawaid al arba'i ya fad ya jama' ma silama ya fil mudhari adalah ma kana fi awwalihi ihna al zawaid al arba'i adalah apa yang dia pada awalnya ihdaz zawaidil arba'i salah satu dari tambahan-tambahan yang empat al-mudari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i ya ihda itu sebagai isimnya kana fi awalihi jar majrur itu khabar kana lalu kana ihdaz zawaidil arba'i fi awalihi Mudhari itu adalah apa-apa yang pada awalnya terdapat satu di antara tambahan-tambahan yang empat. Yajma'uha qauluka, qaulu itu sebagai fa'il dari yajma'u, yang perkataanmu itu mengumpulkan ha, yaitu zawaid al-arba', perkataanmu itu maksudnya engkau bisa menyingkat dengan ucapanmu gitu maksudnya. Yajma'uha qauluka, perkataanmu mengumpulkan empat tambahan itu, yaitu dengan engkau mengatakan ana itu. Ana itu ini dinamakan apa? Ana itu apa namanya? Istilahnya apa ana itu? Alif nun ya ta. Apa ini? Istilahnya apa ya? Harful mudhara'. Dinamakan harful mudhara', huruf mudhara'. Itu tandanya. Kalau fil mudhara itu tandanya yaitu mesti harus ada huruf mudhara'nya. Kalau enggak ada itu ya bukan fil mudhara'. Ada huruf mudhara'nya. Ya, itu salah satu dari ini. A misalnya adribu, nun yaitu nadribu, ya yadribu, ta yaitu tadribu, tadribani, tadribuna, ta. Diawali dengan ta. Wawa dan dia siapa? Yaitu fi'il mudhari. Marfu'un abadan. Dia selamanya itu marfu'. Marfu' selama-lamanya. Hatta sampai yadukhula masuk alaihi padanya, yaitu pada mudhari. Alaihi al-mudhari. Nasibun. Amil yang nasabkan. Au jazimun atau amil yang menjazimkan. Nasibun itu fa'il dari yadukhula. Hatta yadukhula nasibun au jazimun alaihi yaitu alal mudhari. Maksudnya apa? Hukum fi'il mudhari itu selalu marfu, kecuali kalau dimasuki oleh amal yang menasabkan mansub atau amal yang menjazmkan sehingga dia mansub. Kalau tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan, iramnya apa? Apa? Marfu. Kalau tidak ada nasib dan jazim, maka fi'il mudhari itu marfu, tidak mansub dan tidak majrur. Ya, tidak majrur. Ya, syarahnya adalah al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari hukmuhu lahu hukmani. Hukum fi'il mudhari, dia memiliki dua hukum. Bi'tibari awalihi wa hukmun bi'tibari akhirihi. Ya, fi'il mudhari itu memiliki dua hukum, yaitu hukum bi'tibari, yaitu ditinjau awalnya, hukmun dan hukum bi'tibari dengan peninjauan akhirnya. Fa amma hukmuhu bi'tibari awwali, adapun hukum mudhari dengan meninjau awalnya, dengan melihat awalnya, fa innahu la budda ay yakuna fi awwalihi wahidun min arba'ati ahrufin. Fa'innahu yaitu fa'innal mudhari' la budda, harus ayyakuna mudhari', ya, harus mudhari' tersebut fi awalihi pada awalnya itu, ya, wahidun min arba'ati ahrufin. Oh ya, apa ya, yakun, isim yakunnya adalah wahidun, ya, ya, bukan mudhari', yang tadi bilang ayyakuna yaitu mudhari', ya. Ayyakuna isimnya adalah wahidun, khabarnya adalah jar majrur yaitu fi awalihi. Kita ulangi. Fa innahu, maka sesungguhnya fi'il mudhari itu la budda, harus ayyakuna fi awali, pada awalnya itu ada wahidun, salah satu min arba'ati ahrufin, dari empat huruf. Wahia dan dia siapa? Yaitu arba'atu ahrufin. Dan empat huruf dia itu adalah al-hamzatu, wan-nunu, wal-ya'u, wat-ta'u. Yajma'uha qawluka, mengumpulkan empat huruf tersebut adalah Kauluka perkataanmu, perkataanmu itu meringkasnya dengan anaitu. Anaitu alif yaitu akumu, nun yaitu nakumu, ya yaitu yakumu, yakumani, yakumuna, yakumna, dan ta yaitu takumu, takumu, takumani, takumuna, takumina, takumani, takumna. Jelas ya, pada awalnya itu didahului oleh huruf mudhara'ah, salah satu dari huruf-huruf mudhara'ah. Amma hukmuhu bi'tibari akhirihi, ataupun hukumnya fil mudhara' bi'tibari dengan meninjau akhirnya, fa'innahu, maka sesungguhnya mudhara' taratan adakalanya yakunu mabniyan, taratan yakunu mabniyan, ya taratan itu mudhara' langsung. Adakalanya yakunu mabniyan, dia menjadi mabni, wataratan, dan adakalanya yakunu mu'roban, dia menjadi mu'rob. Wahuwa al-ghalibu fihi, wahuwa yaitu al-mu'rob, mu'rob, wahuwa dia adalah al-ghalibu, kebanyakan fihi yaitu fil mudhara, fil mudhara, kebanyakan pada fil mudhara apa? Yaitu mu'rob. Ali juga tidak nulis, tidak tahu, tidak boleh tulis ini, kenapa? Bagi tulis saja, ya, nanti lupa, mana-mana yang tidak tahu ditulis. Ya. Jangan gantian nanti tidak apa ya, gini-gini, imbal-imbal ya. Kalau tidak tahu ditulis, kan tidak lupa. Jelas ya, apa tadi sampai mana? Ya, ya. Kemudian fa'amal mabniu falahu halatan. Ya, tadi mu'rab juga ya. Maksudnya hukum secara umum, hukum awal dan akhirnya sudah jelas ya. Ya, hukum awalnya itu meski harus didahului oleh apa? Huruf mudhara'. Apa huruf mudhara', Pak Imam? Ya. Kemudian hukum akhirnya itu ada kalanya mabni dan ada kalanya mu'rab. Dan mu'rab itu yang kebanyakannya. Kemudian dirinci sekarang. Fa'amal mabni, maka ada pun mabni. Mabni yang fi'il mudhara itu ada dua. Falahu halatani, dia memiliki dua keadaan. Yubna ala sukun wa yubna ala fathi. Ada mabni di atas sukun dan ada mabni di atas fathah. Mabni di atas sukun idza tasarat bihi nunul inas, apabila bersambung dengannya yaitu nunul inas, bersambung dengannya nunul inas. Nunul inas istilah lain apa? Abu Ubaidah, Ubaidah. Apa? Nun niswa. Istilah lainnya nun niswa. Ya, idza tasarat bihi nunul inas. Nahu qawlihi ta'ala wal walidatu yurdi'na, yurdi'na, yurdi'na. Nahnya ini nun niswa, ya, fi'il mudhara yang bersama dengannya, maka dia mabni di atas sukun. Ya. Kemudian yu'rabu alal fathi, di'rab dengan fathah, idza tasalat bihi nunut tawqid. Idza salat, apabila bersambung bihi dengannya, dengan mudhar tersebut, yaitu nunut taukid, nun taukid, nunu itu sebagai fa'al dari ittasalat. Nahu qawli ta'ala lanufrijannaka, lanufrijannaka, benar-benar kami akan mengeluarkan engkau. Ya. Ini jadi dua saja yang mabni. Mabni hanya dua pada fi'il mudhara', yaitu yang bersambung dengan nunun niswa dan yang bersambung dengan nunut taukid. Yang lainnya itu adalah mu'rab. Adalah mu'rab. يعرب المضارع إذا لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد. Dan di i'rab mudhari' itu idza apabila lam yattashil tidak bersambung bi akhirih pada akhirnya tidak bersambung dengan nunul inas atau nunut taukid. Kalau bersambung dengan nunul inas mabni dasar ali. Kalau bersambung dengan nunul inas mabni dasar syukur. Kalau bersama dengan nun taukid bersama mabni dasar itu atas fathah ya. Berarti selain itu apa? Mu'rab. Ya ada syai' akhir, ada mu'tal akhir, ada af'al khamsah. Ada syai' akhir, ada mu'tal akhir dan ada af'al khamsah. Ada yang bersama dengan nun niswa itu apa? Selain dari itu adalah mu'rab. Mu'rab ya sesuai dengan tanda-tandanya tadi yang telah kita baca tadi. Kalau saya akhir berarti mu'rabnya dengan apa? I'rabnya dengan apa? Kalau saya akhir, kalau marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, mansub dengan sukun. Af'al khamsah marfu'nya dengan apa? Dengan sukutun nun, mansubnya dengan hatfun nun, mansub dengan apa? Hatfun nun. Kalau mu'tal akhir marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, mansubnya dengan apa? Dengan fathah muqaddarah. Kalau akhirnya adalah wawu dan ya, kalau akhirnya adalah alif, maka fathah muqaddarah kita ulangi. Dengan fathah muqaddarah apabila bersama dengan alif, kalau akhirnya adalah alif yaitu yas'a ya, an yas'a ya. Kalau akhirnya adalah ya dan wawu, maka maksudnya dengan apa? Fathah dhamirah an yad'uwa an yarjuwa ya. An yaqdiya akhirnya ya. Nah, semuanya itu mu'tal akhir maksudnya dengan apa? Dengan apa? Hadfu harfil illah. Nah, terus kemudian yang bersambung dengan nun niswah maka mabni di atas sukun ya. Yang lainnya mu'rab yang mabni hanya itu yang bersambung dengan nun niswa yang bersama dengan nun taukid. Wal mudhari'ul mu'rabu dan mudhari' yang mu'rab ala kismaini ada dua macam. Mu'rabin bil harakati wa mu'rabin bil huruf. Mu'rabin bil harakati idza yattasil bi akhirihi aliful isnaini أو واو الجماعة أو ياء المؤنث أو ياء المخاطبة. مُعرب dengan harakat. Ya. Apabila tidak bersambung pada akhirnya aliful isnaini, tidak bersambung pada akhirnya واو الجماعة atau ياء المؤنث مخاطبة. Maksudnya apa? Bukan af'al khamsah. Bukan af'al khamsah. Contohnya adalah yadhhabu, lan yadhhaba, lan lam yadhhab. Yu'rabu bil huruf di'arab dengan huruf idza tashala bihi aliful itsnain aw wawu jama' wa ya'u mu'annatsun mukhatabah. Apa maknanya? Apabila dia af'al khamsah yadhhabani yadhhabuna tadhhabina. Mu'rab dengan huruf. Itu kalau marfu dengan huruf, tapi kalau mansub dan majrur apa? Dengan hadaf. Selesai. Ya, sekarang ini khulasa-khulasa ya, untuk memudahkan kita dalam murojaah cukup dengan melihat tabel ini. Ahwalul af'ali ba'da ittisaliha bid-dhamair wal huruf. Keadaan-keadaan af'al, keadaan-keadaan fi'il-fi'il ba'da setelah ittisaliha bersambungnya fi'il-fi'il tersebut bid-dhamair dengan dhamir-dhamir wal huruf dan huruf-huruf. Dhamir dan huruf-huruf. Huruf-huruf yaitu ya nanti terlihat. Yang pertama adalah fi'il madhi. kalau bersambung dengan ta fa'il jadi katabtu, bersambung dengan na fa'ilina katabna, bersambung dengan aliful isnain katabha, bersambung dengan nun miswa itu katabna, bersambung dengan wawul jamaah katabu. Ya al-mukhatabah enggak ada, nun taukin enggak ada, fil madhi bersambung dengan nun taukin enggak ada, itu cuma fil mudhari saja. Ya manasa mukhatabah juga enggak ada, itu pada fil mudhari saja. Bersambung dengan ta uta'nis itu katabat. Fil madhi bersambung dengan ta fa'il mabni da'zabah sukun, nun fa'ilina sukun, aliful isnain fathah, nun inas sukun, wawu jamaah doma, ta ta'nis fathah. Sekarang mudhara enggak ada ta fa'il atau na fa'ilina enggak ada. Bersama dengan aliful isnan yaktubani, ya nun inas yaktubna, wawu jamaah yaktubuna, ya mu'annatha mukhatabah taktubina, nun yaktub yaktubanna yaktubanna. Fil amr bersama dengan aliful isnan uktuba, nun inas uktubna, wawu jamaah uktubu, ya mu'annatha mukhatabah uktubi, nun taukid uktubanna. Al-farqu baina ta'il fa'il wa ta'i ta'nis, perbedaan antara ta' fa'il dengan ta' ta'nis. Ta' fa'il jelas ya, yaitu dorabta itu ta' fa'il, dorabtu ta' fa'il, dorabtuma ta' fa'il, dorabtum ta'nya ta' fa'il. Perbedaan antara ta' fa'il dengan ta' ta'nis. Kalau ta fa'il yaitu dorobta yaitu domirun fi mahali raf'in fa'il, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, nah itu semuanya taknya itu fi mahali raf'in fa'il, fi mahali raf'in fa'il. Ya, dorobtum kalau mimnya alamatul jamaah, ada enggak posisinya dalam barab? Aku baca enggak ada, yaitu semua huruf tidak ada posisi i'rabnya. Kalau dhamir, dhamir itu isim, berarti dia mesti harus ada posisi i'rabnya. Dorobtum, ya. Tum taknya itu fi mahalli raf'in fa'il, mimnya huruf la mahalla lahum wal i'rab. Dorobtuma sama, yaitu taknya itu fi mahalli raf'in fa'il, mimnya lil 'imad itu huruf la mahalla lahum wal i'rab, alifnya itu alamatul jama', alamatul tasniyah. Ya, alamat huruf dia la mahalla lahum min al-i'rab, la ada posisinya dalam i'rab. Ya. Kemudian kalau ta ta'nis harfun la mahalla lahum min al-i'rab, ta ta'nis sebenarnya apa? Tali. Ta ta'nis sebenarnya apa? Fi'il yang bersambung dengan ta ta'nis sebenarnya. Qalat. Ya, qalat ta'nya itu harfun la mahalla lahum ya al-i'rab. Tapi kalau kultum ya, tanya apa? Yaitu fi mahali fi mahali raf'in fa'il. Tidak boleh langsung tak fa'il ya. Tapi tak dhamirun fi mahali raf'in fa'il, dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Ya, kemudian tak fa'il itu mutaharrikah, dia berharakat, dorob ta ta pi, dorob dorob ta, dorob tuma taknya, dorob tum taknya, dorob ti, dorob tuma, dorob tunna, ya, taknya semuanya itu mutaharrik berharakat. Adapun ta taknis sakinah sukun, dorobat fakalat fahimat jalasat hasunat fakalat dan sebagainya, ya. Sakinah. Kalau tak fa'il itu maka belah sakin. Tak fa'il apa yang sebelumnya itu sukun, itu dorobta, ya, najahta, dakhalta, atau rakibtum, sami'ti, babakhti, ya, dan sebagainya. Ya, sebelum tak itu mesti sukun. Tapi kalau ta ta'nis ma qablaha maftuhun, apa yang sebelumnya ta ha ha, yaitu ta ma qabla ta maftuhun di fathah. Qad alat najahat fahimat jalasat hasunat jamulat dan sebagainya. Kemudian mislu contohnya, ana katabtu mislu contohnya hiya katabat. Ana katabtu ini taknya itu dhamir fi mahalli raf'il fa'il. Kalau taknya itu harfun la mahalla kalau katabat taknya itu harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Katabtu mutaharrikun, katabat taknya itu sakinah. Kemudian katabtu maqablaha sakinun, sebelum tak itu adalah sukun ya katab. Adapun katabat maqablaha maftuhun, sebelumnya itu di fathah. Al-farqu baina nunul inath wa nunut taukid. Pembeda, perbedaan antara nunul inath dengan nunut taukid. Ya, nunul inath itu nun yang menunjukkan apa? Menunjukkan pelakunya apa? Perempuan, jamak perempuan. Lakunya itu jamak perempuan. Kalau nun taukid itu penegas. Nunul inas itu dhamirun fi mahali rafin fa'il. Nunul inas contohnya apa ya? Nunul inas apa? Tutubna yaktubna. Nanya nun misu. Ya, uktubna atau taktubna atau yaktubna, nunnya itu dhamirun fi mahalli raf'in fa'il. Ada kedudukan rafa' ada kedudukannya sebagai fa'il. Kalau nun taukid itu harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf la ada bahasanya dalam i'rab. Kalau nun inas mutaharrikatun bil fathah. Dia berharakat fathah. Nun inas itu berharakat fathah. Dorobna, dorobta, apa dorobna, fahimna, cina, safarna, nunnya itu mutaharrikah bil fathah. Tapi kalau nun taukid mutaharrikatun bil fathah ma tasdid, ya berharokat dengan fathah bersama dengan tasdid, itu apa? Idribanna atau tadribanna, la tadribanna dan sebagainya. Ya. Nun inas itu mislu ma qablaha, ma qablaha sakin ya tadribna, idribna, ya, fahimna atau ifhamna. Ma qablaha sakin, adapun nun taukid ma qablaha maftur. Contohnya at-talibatu yaktubna. Yaktubna nunnya ini apa? Fi mahali raf'in fa'il. Dan nunnya ini berharokat fathah. Kemudian yaktubna maqablaha sakin, maka yang sebelum nun itu sukun. Kalau ini la taktubanna, la taktubanna ya, la taktubanna ya, nunnya itu harfun la mahala lahu min al-i'rab. Huruf la ada kedudukan dalam i'rab. Dia mutaharrikatun berfathah, berharakat bil fathati dengan fathah ma tasdid maktubanna. Kemudian ma qablah maftuhun, apa yang sebelumnya nunun inak nunun taukid adalah mutaharrik la taktubanna. Ya, mutaharrik apa di sini ya, itu mabni di atas apa? Di atas apa? Fathah. Maksudnya ma qablah maftuhun, apa yang sebelumnya itu di fathah ya, karena memang mabni, mabni dari saat agar yang bersama dengan nunul inas. Nah, lagi. Ya, mukhattat yuwaddihu ahkam al-af'al. Diagram yang menjelaskan hukum-hukum fi'il. Al-madi itu hukumnya adalah mabni. Mabni ini untuk mempermudah kita merojah ya. Ya, bisa dilihat di diagram ini untuk mempercepat waktu dalam murojaah. Fi'il madhi mabni di atas fathah. Mabni apa? Ada tiga, di atas fathah, di atas dhamma, di atas sukun. fathah itu idza lam yattasil bi akhir syai'un, wa dhamma idza tasala bihi wawu jamaah, ya ala sukun idza tasala bihi dhamir rafa mutaharrik, kalau bersama dengan firman tersebut dhamir ta fa'il atau na fa'ilina atau nun niswa. Al-amr hukumnya adalah mabni, ada tiga macam mabninya, mabni sukun bila syai akhir walam yattasil bi akhir syai'un, ya idhab atau yang bersama dengan nun niswa, idhab dan idhabna, ada dua ya, syai akhir dan yang bersama dengan nun niswa. Mabni di atas fathah apabila apa? Baidah apabila bersama dengan nun taukid idhabanna, ya di atas hadaf, hadfu harfil illa atau hadfu an-nun, ya. Mabni di atas hadfu harfil illah apabila apabila apa? Ini fil amr mabni di atas hadfu harfil illah apabila apa? Apabila apa? Apa Najwa? Ikan mutal akhir. Hah? Ikan mutal akhir. Iya. Ikan mutal akhir. Ikan mutal akhir mengenai jenis hatfah Is udu irmi dari tas a. Akan ada alif. Udu dari tada u. Awalnya akhirnya adalah wawu. Irmi dari tarmi. Akhirnya adalah ya. Dan yang kedua hatfun nun adalah hatf. Ya itu pada apa? Imam, fil amr yang apa? Hatfun nun itu, yang afal khamsah. Idhabu dari tadhabuna, idhaba tadhabani, idhabi tadhabina. Fil mudhari, yang mabni ada dua saja, yaitu yaitu al fathi dan mabni al sukun. Ya, mabni atas fathah apabila apa? Baiklah. Ya, bersama dengan nun taukid karena la takhrujanna. Ya, kalau enggak ada nun taukid la takhruj. Ya, mabni di atas sukun la takhruj. Ya, kok mabni apa majzum, majzum di atas sukun. Kalau enggak ada nun taukidnya, majzum di atas apa? Majzumnya dengan sukun la takhruj. Tapi kalau ada nun taukidnya menjadi la takhrujanna. Ala sukun apabila apa? Ini. Iya, yaitu yakhrujna. Kemudian fil mudhari yang mu'rab. Yang mu'rab, ada mu'rab bil harakat, ada mu'rab bil huruf. Bil harakat contohnya adalah yadhhabu, ini marfu'nya dengan ya, dengan harakat dhamma. Lan yadhhaba mansubnya dengan fathah, lam yadhhab mansubnya dengan sukun. Yamshi, yamshi itu marfu juga i'rabnya dengan harakat, yaitu harakat apa? Dhamma muqaddarah alal ya. Kemudian yang mu'rab dengan huruf yaitu yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabina. Ya, dengan huruf yaitu apa? Af'al khamsah, yaitu af'al khamsah. Mu'rabnya dengan huruf yaitu thubutun nun. Ya, maksudnya dan maksudnya dengan hasil nun yaitu lam yadhaba, lan yadhabu, lan tadhabi. Ya, itu mansub. Maksudnya lam yadhaba, lam yadhabu, lam tadhabi, lam yamshi. Ya, lam yamshi. Yamshi menjadi lam yamshi. Ya, jelas ya, ada iskal barangkali sebelum di akhir ini kan. Jelas ya. Ya ini apa ada landan Arab dibaca di rumah. Insyaallah pada pertemuan datang akan dites tanpa melihat buku. Dibaca dulu di rumah. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.